melarang memata-matai dan seterusnya. Kata beliau hafizahullah ta'ala, masih banyak akhlak lainnya dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau cukupkan dengan 24, tapi akhlak beliau masih banyak. Dan tentunya yakni di bahasan sirah kita bahas, di bahasan yakni kaifa amalahum kita bahas. Artinya di banyak momen, di banyak tempat, di banyak kajian yakni dibahas akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya juga menjadi akhlak kita. Dicukupkan oleh beliau di sini hanya 24, ini yang mungkin paling penting saja yang beliau sampaikan. Tapi di luar itu masih banyak. Dan tentunya pembahasan akhlak ini agar kemudian seorang memiliki adab. Akhlak lebih kepada individu, adab lebih kepada interaksi kepada orang lain. Nah, kalau misalnya akhlaknya baik, pastilah kemudian interaksi dia kepada orang lain baik. Orang lain di sini tentunya bisa manusia, bisa binatang, bahkan kepada Rasul, Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaknya baik dulu. Dan ini, Al-Mushahidun Al-Kiram, bahasan akhlak dan adab seperti ini, memang bahasan, mungkin kalau kita sebutkan pakai level, ya level 3. Level 1 itu akidah tauhid, akidah secara umum rukun iman, tauhid lebih spesifik kepada Allah. Baru kemudian yang kedua al-ittiba, bagaimana kemudian semua kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, bahasan hari ini dan selanjutnya. Dan kemudian baru yang ketiga, artinya orang kalau pondasinya sudah bagus, ibadahnya sesuai tuntunan, nah ini pengsucian hati dan jiwanya hingga kemudian akhlaknya baik. Bahasan-bahasan akhlak dan adab itu bahasan tingkat lanjut. Artinya ia dibahas untuk mensucikan hati dan jiwa. Tapi pondasi orangnya sudah bagus, mantap. Kemudian ittiba kepada Rasulnya juga kemudian mantap. Akhirnya nanti pengsucian hati dan jiwanya sempurna. Wallahu alam bisawab. Jadi sebenarnya semuanya kita pelajari. Cuman untuk kitab ini ya kita baru bahas pondasi saja. Berkaitan dengan ittiba, wah itu banyak di pengajian, banyak para ustaz khususnya berkaitan dengan bahasan fikih. Ya, Anda bisa ikuti tentunya di kajian-kajian yang lain. Wallahu alam bisawab. Nah, kata beliau, masih banyak akhlak lainnya dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini dalam footnote-nya. Dan kalau di cetakan yang baru, dia betul-betul di halamannya, bukan di footnote. Perhatikan di cetakan lama ya. Kata beliau hafizahullah ta'ala, dakwah kepada manhaj salafus salih bertujuan membangun generasi yang sesuai dengan generasi pertama. Nah ini perhatikan, ini penting sekali. Dakwah semua para dai itu tujuannya itu seperti ini. Kalau memang tujuannya seperti ini, dan semoga tentunya para dai seperti inilah misinya. Ketika dia mendakwahkan Islam dengan semua cabang-cabang ilmunya, dengan tiga level yang lu sebutkan tadi, tujuannya sama. Entah seseorang fokus mendakwahkan akidah, fokus kemudian mendakwahkan ibadah dan semua perselisihan para ulama dalam bab-babnya, atau kemudian sebagian para ustaz mendakwahkan akhlak dan adab karena dia merasa bahwasanya ustaz lain telah mensupport pada perkara akidah, ustaz lain telah mensupport pada perkara ibadah, maka dia fokus dalam perkara akhlak dan adab. Tapi tujuannya semuanya satu. Dakwah kepada manhaj salafus salih bertujuan untuk membangun generasi yang sesuai dengan generasi pertama. Itulah tujuannya. Agar sesuai dengan generasi pertama. Metode agama, metode beragama kita ini agar sesuai dengan manhaj salafus salih. Generasi pertama umat ini, Nabi Muhammad dan para sahabat. Dakwah kepada manhaj salafus salih bertujuan untuk membangun generasi yang sesuai dengan generasi pertama, generasi yang sudah dijamin surga. Itulah kenapa kemudian kita bahas mulia dengan manhaj salaf. Dengan 64 dalil telah kita sebutkan bagaimana wajibnya kita kaum muslimin harus beragama ini mengikuti metode yakni Nabi Muhammad dan para sahabatnya, yang mereka dididik oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tentunya itu para sahabat. Allah Ta'ala telah memuji Rasulnya dalam firman-Nya dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya adalah dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan al-musyahidun al-kiram, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan akhlak Nabi Muhammad SAW atau budi pekerti Nabi Muhammad SAW yang sangat agung ini sebelumnya ada qasam. Dan kita sering bahas di pengajian tafsir. Untuk menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, Allah sebutkan dari awalnya nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi rabbika, ya. Allah sebutkan di awalnya itu qasam. Dan di sini Allah sebutkan dengan yakni inna, huruf taukid, dan juga dengan lam tauki, ada double. Sudahlah ada qasam, yaitu sumpah. Qasam saja cukup untuk kemudian membuktikan bahwasanya Allah ingin menyampaikan perkara yang besar. Tak taunya Allah tambah lagi kemudian dengan penguatan inna. Dan kemudian lam maftuh pula. Hanya untuk menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi, kalau misalnya ada orang yang kemudian berusaha untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya simple, Al-Qalam ayat 4. Terbantahkan semuanya. Karena Allah yang menyebutkan untuk Nabi Muhammad. Allah yang jawabkan untuk kita tentang akhlak Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul benar-benar berbudi pekerti yang agung, mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari semua akhlak yang buruk, dari semua adab yang buruk, dan yang menguatkannya langsung Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun orang, entah itu dari non muslim, na'udzubillah, apalagi dari kaum musliminnya, berusaha ingin kemudian mencela Nabi Muhammad SAW, yani dengan mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad SAW, jawabannya adalah ini, simple. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian maksudnya kata beliau bukanlah hanya sekedar sesuai dengan masalah akidah saja, walaupun tentunya akidah merupakan pokok yang paling penting dan paling utama. Tetapi maksudnya agar kita sesuai dengan salafus saleh dalam segala urusan kita yang agung, dalam urusan agama kita yang agung. Artinya enggak mesti akhlak saja, semuanya. Jadi beberapa akhlak yang kita bahas kemarin bukan berarti kemudian akhlak itu saja yang kita ikuti. Tapi fokus pada total keseluruhan agama. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, muamalahnya. Bahasan kita memang akhlak. Tapi yang dimaksudkan dengan mengikuti salafus salih itu menyeluruh. Dan dakwah semua da'i itu tujuannya ini. Ingin mencetak generasi yang agamanya, metode beragamanya sesuai dengan salafus saleh, para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajma'in, karena mereka langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab manhaj salaf itulah yang kita seru manusia kepadanya. Bukan hanya sekedar pengetahuan dalam pikiran saja. hendaknya manhaj mereka mencakup urusan akidah, konsep, sikap, dan akhlak menyeluruh. Sangat disayangkan kami mendapatkan di zaman serba modern ini bahwa urusan yang penting dari manhaj salaf tidak mendapat perhatian dan tarbiyah. Tentunya yakni porsinya memang sangat sedikit. Makanya ketika didakwahkan, ketika disampaikan, ada saja orang yang mungkin belum mendengar. Ketika mendengar, kemudian dianggap aneh. Ketika mendengar, kemudian dianggap asing. Ketika mendengar, kemudian dia mengatakan, wah ini tidak seperti yang biasa masyarakat lakukan. Karena memang porsinya, jumlahnya, ya sudah sedikit. Yang betul-betul kemudian mendakwahkan, yakni Islam ini sesuai dengan pemahaman salafus salih sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disayangkan kata beliau. Tapi alhamdulillah kita belajar dan semua kita belajar. Di Banjarmasin, di kota-kota yang lain, alhamdulillah ini semua masih dibahas. Bahkan mungkin bukan lagi kota-kota di Indonesia ya, di banyak kota dan di banyak negeri. Insyaallah masih dibahas. Selalu bahkan dibahas. Bahwasanya para da'i mendakwahkan manhaj salaf untuk kemudian mencetak generasi agar metode beragama mereka sesuai dengan salafus salih, ahlus sunnati wal jamaah, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang langsung didirik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Yang artinya adalah sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Norma sudah ada, tapi tentunya keburukan banyak kala itu. Hingga kemudian Nabi Muhammad bersabda dengan sabda beliau ini, beliau ingin menyempurnakannya. Dan Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal, Islam ini sudah sempurna dengan semua ajaran Nabi kita Muhammad SAW termasuk bahasan akhlaknya. Maka siapapun di antara kita yang ingin mensucikan dirinya dari penyakit-penyakit hati, maka Nabi Muhammadlah rujukan semua kita. Anda ingin menjadi suami terbaik, Nabi Muhammadlah contohnya. Ingin menjadi orang tua terbaik, Nabi Muhammadlah contohnya. Jadi pedagang terbaik, jadi pemimpin terbaik, jadi kawan terbaik, dan sebut saja semua profesi, Nabi Muhammad mengajarkan semuanya dan yang terbaik. Khususnya apalagi dalam perkara agama ya. Karena dalam urusan duniawi kata Nabi Muhammad SAW, kalian lebih memahami, kalian lebih mengerti. Yani dengan urusan dunia kan. Tapi kalau soal agama, Nabi Muhammad paling faham. Maka beliaulah rujukan kita, beliaulah kemudian panutan kita dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah beliau kemudian role model kita. Jadikanlah beliau kemudian menjadi suri tauladan kita. Ngefansnya hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kemudian semua kita dibangkitkan bersama beliau. Almar'u ma'a man ahab, seorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Maksudnya akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Dan cinta Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, Anda akan dibangkitkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu adalah kemuliaan bagi siapapun orang yang kemudian dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka para salaf telah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan perintahnya. Keadaan mereka seperti ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ila akhir al-ayah." Yang artinya adalah kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu di sini bisa umum, termasuk kita di antaranya. Tentunya jika persyaratan tersebut terpenuhi di ujung ayat ini, yaitu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi umat terbaik. Tapi kata Imam Mukatsir, jika maknanya ini dikerucutkan, maka maksudnya adalah kuntum di sini, kalian di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jika kita menghendaki keselamatan dunia dan akhirat, kita harus mengamalkan seperti yang diamalkan salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Karena mereka sudah Allah janjikan untuk mereka surga, Allah pastikan untuk mereka surga. Maka ketika Anda beragama, maka ketika Anda memiliki metode dalam beragama sesuai dengan mereka yang sudah Allah jamin surga, Anda pasti selamat. Yang kita ikuti, yang kita ikuti adalah para sahabat, generasi yang Allah sudah jamin surga untuk mereka. Bukan siapa-siapa. Generasi terbaik umat ini. Karena mereka langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Anda menyandarkan diri Anda, faham Anda, metode beragama Anda kepada mereka, Anda pasti selamat dunia dan juga akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Al-Mushahidun al-Kiram, berikut bahasan yang baru, yaitu berkaitan dengan faslun wa saya wa aqwalu a'immati ahli sunnah fil ittiba' wan nahyi 'anil ibtida'. Ini bahasan yang baru, sudah keluar dari total 11 atau 13 prinsip sebenarnya, tapi ini bahasan yang baru. Karena kalau kita lihat bahasan yang terakhir kemarin, itu adalah prinsip yang ke 11. Ya. Kita sudah selesai membahas prinsip. Di kitab lain menyebutkan 9, dikerucutkan lebih kecil lagi, di sini 11. Oh, kalau kita baca kemudian karangannya Ustaz Yazid, prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, oh, lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Wallahualam bisawab, apakah kitab itu yang kita akan baca selanjutnya ya. Tapi yang jelas, dari 11 prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita bahas. Yang terakhir kemarin berkaitan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bersikap dan berakhlak. Sebelumnya kita bahas bagaimana sikap terhadap ahlul bidah dan juga ahlul ahwa. Sebelumnya lagi berkaitan dengan bagaimana sikap kita kepada para sahabat ahlul bait dan juga kekhilafan, kepemimpinan. Kemudian taat kepada pemimpin kaum muslimin. Manhaj ahlus sunnah dalam berdalil. Kemudian manhaj ahlus sunnah dalam atau prinsip mereka terhadap para wali. Al-wala wal-bara. Iman kepada nas, al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Sikap terhadap para pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin dan pembahasan takfir. Dan tentunya rukun iman. Selesai sudah kita sebenarnya. Tapi ini bahasan tambahan. Kata beliau, wasaya wa aqwal wa immati ahli sunnah fil ittiba'i wa nahi anil ibtida'. Wasiat tentunya levelnya lebih kuat daripada perkataan. Wasiat dan pernyataan para imam ahlus sunnah wal jamaah tentang berittiba', mengikuti Nabi Muhammad SAW, wajibnya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan tentang larangan berbuat bid'ah. Jadi berikut ini, bahasan ini kalau ulun perkirakan mungkin perlu sampai 3 pertemuan. Karena belum menyebutkan 31 perkataan salafus salih ahlus sunnati wal jamaah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang selanjutnya tentang perintah untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan larangan dari berbuat bid'ah dalam urusan agama. Wallahu a'lam bishawab. Di ulun ada di halaman 249, di pian mungkin yang cetakan baru ada di halaman 229. Siap. Oke. Berikut bahasan yang baru, faslun. Pasal yang baru, bab yang baru. Wasaya wa aqwalu wa immati ahli sunnah fil ittiba wa nahi anil ibtida. Wasiat dan pernyataan para ulama imam ahlus sunnah wal jamaah tentang berittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan larangan berbuat bid'ah. Qala Mu'ad bin Jabar radhiyallahu anhu, ayuhan nas, alaikum bil ilmi qabla an yurfa'a. Ala wa inna rafa'ahu dhahabu ahlihi. Wa iyyakum wal bid'ah wat tabaddu' wat tanattu'. Wa alaikum bi amrikumul 'atiq. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai manusia, raihlah ilmu sebelum ilmu itu atau sebelum ilmu tersebut diangkat. Ingatlah bahwa diangkatnya ilmu itu dengan wafatnya ahli ilmu. Betapa banyak di tahun-tahun terakhir ini para ulama besar yang meninggal dunia. Dicabutnya ilmu dari kita itu dengan meninggalnya para ulama. Bahkan ya ulama besar ya, kontemporer yang kita yakni mengalami zamannya tentunya, itu meninggal di tahun-tahun yang berdekatan. Ya. Dari 2000 sampai 2004 itu tiga ulama besar meninggal tuh. Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan Syekh Al-Albani. Berdekatan meninggalnya. Woi. Sampai kala itu kita di Madinah, kita sholat gaib. Betul, hukum asal sholat jenazah tentunya fardu kifayah. Ketika dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka sudah gugur hukumnya untuk yang lain. Tapi sholat gaib itu boleh Nabi Muhammad melakukannya. Tapi siapa dulu yang meninggal? Tidak semua orang kemudian yang meninggal dan kita tidak bisa mendatangi tempatnya, entah di luar kota, entah di luar negeri, kemudian kita sholat gaib. Enggak. Hukum fardu kifayahnya sudah berlaku. Disolatkan dia di sana, maka cukup. Kecuali ada sebagian di antara kita, kaum muslimin, punya saudara, punya apa gitu ya, di luar negeri, di mana di sana ketika dia meninggal, enggak ada yang nyolatin. Dimakamkan sih, tapi enggak ada yang menyolatkan. Maka kita sholat gaib. Yang kedua, jika mereka adalah orang ternama. Ya, Nabi Muhammad melakukannya hanya kepada orang yang ternama. Maka kala itu, yakni karena seorang alim yang kemudian memberikan sumbangsih yang banyak dengan ilmunya untuk kita kaum muslimin, waktu itu salat jenazah. Wallahu salat gaib, salat gaib di Masjid An-Nabawi. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Berkata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai manusia, raihlah ilmu sebelum ilmu tersebut diangkat. Mumpung masih banyak pengajian, maka raihlah ilmu. Ustadz-ustadznya masih hidup, raihlah ilmu. Terkadang bukan ustadz ya, terkadang syekhnya datang ke Indonesia, datengin. Wah, saya gak paham bahasa Arab, kan diterjemahkan. Sebelum ilmu tersebut diangkat. Ingatlah bahwa diangkatnya ilmu itu dengan wafatnya ahli ilmu. Syekhnya pada meninggal, ulamanya pada meninggal. Itulah diantara, yakni diangkatnya ilmu. Ya, dengan wafatnya para ulama. Hati-hatilah kamu terhadap bid'ah, perbuatan bid'ah, dan tanattu' atau melampaui batas dalam urusan beragama. Berpegang teguhlah pada urusan kamu yang terdahulu, yaitu berpegang teguhlah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bid'ah dan perbuatan bid'ah di sini tentunya sebagaimana yang telah kita pelajari dengan berbagai macam definisi. Di antaranya, mungkin yang paling mudah yang bisa kita sampaikan, kalau di Ulun halaman 216, mungkin kalau di Pian halaman 209 mungkin. Perhatikan perkataan beliau. Bid'ah ialah segala urusan agama yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan perbuatan tersebut, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi dia bahasanya urusan agama. Pembahasan bid'ah itu dalam urusan agama. Jangan lagi kemudian Anda, yakni dengan meme atau meme Anda bikin, atau perkataan yang Anda ucapkan, mengejek atau menghina sebagian ikhwan yang mendakwahkan tauhid supaya jauh dari syirik, mendakwahkan sunnah supaya jauh dari bid'ah, masih saja mengatakan kalau begitu enggak usah berdakwah pakai media sosial, enggak perlu kemudian apalagi ya, jangan pakai mobil, jangan azan pakai mikrofon dengan speakernya, ya enggak gitu, itu urusan dunia yang alhamdulillah membantu urusan agama. Yang dimaksudkan dengan bid'ah adalah segala urusan agama. Jadi bahasanya agama. Yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan perbuatan tersebut. Landasannya enggak ada. Firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain disebutkan beliau di sini. Apa-apa yang baru dalam agama. Umurun mukhtara'ah mukhtara'atun fid-din. Perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Jadi kalau di luar urusan agama, dia secara bahasa bid'ah, iya, tapi secara bahasa baru dia di zaman Nabi Muhammad enggak ada. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kalau Anda menggunakan sabda Nabi Muhammad SAW, yani kata beliau SAW, apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah kalian semuanya dari perkara-perkara yang baru, karena segala perkara-perkara yang baru itu adalah bid'ah. Kalau Anda pakai hadis ini saja, mungkin meme Anda itu benar. Segala sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk di antaranya teknologi dan semuanya, bid'ah. Dan semua bid'ah itu sesat. Nah, kita jadi susah kemudian memahaminya. Dari mana kemudian kita tahu yang dimaksudkan dari Nabi Muhammad tersebut, dari sabda Nabi Muhammad tersebut adalah perkara agama, hadis beliau yang lain. Man ahdatha fi amrina hadha, itu jawabannya. Barang siapa yang mengada-ada urusan yang baru dalam perkara agama ini, jadi bukan umum segala hal, enggak, mengada-ada baru dibuat-buat dalam urusan agama yang sudah sempurna ini. Sejak Nabi Muhammad masih hidup, ia sudah sempurna. Kurang lebih 3 bulan sebelum beliau meninggal, sudah sempurna. Tidak perlu kita tambah, na'udzubillah, apalagi kita kurangin. Nabi Muhammad sudah yang menyampaikan kepada segenap kaum muslimin kala itu di Padang Arafah. Ala hal balagtu. Bukankah aku telah menyampaikan semuanya? Semua kaum muslimin menjawab, ya wahai Rasul. Nabi Muhammad mengangkat tangannya, Allahumma syhad. Beliau angkat tangannya ke langit, bukan kemana-mana. Nabi Muhammad angkat tangannya ke langit, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikan. Bahwasanya mereka telah bersaksi, saya telah menyampaikan semuanya. Sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Al-Ma'idah ayat 3. Hari ini, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna. ya kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad meninggal, haji wada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam urusan agama, apa-apa yang baru dalam agama dengan cara menyamakannya dengan syariat mirip, yudhahi syariah, kata Imam Asy-Syafi'i. Yudhahi syariah, mirip, sama dengan syariat yang sudah ada. Prakteknya itu ya kayak mirip-mirip kayak doa, kita punya syariat doa. Prakteknya itu ya kayak sholat, kayak puasa, tapi dibikin-bikin yang baru. Zikir, selawat, sudah ada semuanya. Ajaran Nabi Muhammad sudah ada semuanya lengkap. Anda bikin-bikin baru. Segala yang baru dalam agama dengan cara menyamakannya dengan syariat, mirip dengan syariat yang ada. Karena kalau gak mirip, ya mungkin orang gak akan ikut. Karena miriplah kemudian orang ikut. Wah ini kan doa, wah ini kan selawat, wah ini kan sholat, wah ini kan puasa. Kenapa? Karena mirip prakteknya. Padahal gak ada di dalam agama. Dengan maksud beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan orang melakukan amal-amal tersebut kemudian mengatakan iseng, enggak ada tujuan. Mesti niatnya ibadah, mesti ingin dapat pahala, mesti ingin mendekatkan diri kepada Allah. Betapa bodohnya Anda keluar waktu uang banyak, keluar menghabiskan waktu banyak. Uang, waktu, apalagi? Tenaga. Betapa bodohnya seorang misalnya, tenaga yang dikeluarkan banyak, waktu yang luangkan banyak, uang yang dikeluarkan banyak untuk satu amalan yang tidak ada contohnya. Kemudian dia mengatakan, kami iseng saja. Ah, begitu bodoh. Mesti tujuannya untuk ibadah. Mesti tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Capek Anda zikir sana sini, capek Anda doa sana sini, capek Anda salawat begini begitu, tau-taunya nggak ada tujuan sih, ya iseng aja. Bodohnya kita. Kalau bukan karena ingin beribadah dan kemudian ingin mendapatkan pahala. Kenapa? Sudah capek, keluar waktu, habis waktu banyak, keluar biaya juga banyak terkadang untuk acara tertentu yang Nabi Muhammad nggak ajarkan. Mesti karena ingin ibadah. Baru dalam agama menyerupai syariat dan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kisi-kisi bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada perkataan Mu'adz bin Jabal. Wahai manusia, raihlah ilmu sebelum ilmu tersebut diangkat. Ingatlah bahwa diangkatnya ilmu itu dengan wafatnya ahli ilmu, para ulama. Hati-hatilah kamu terhadap bid'ah dengan definisi tadi. Perbuatan bid'ah Anda melakukannya. Dan tanattu' melampaui batas. Kata Nabi Muhammad SAW, halakal mutanatti'un. Celaka, binasa orang yang berlebih-lebihan. Bahkan dalam urusan agama. Dan bahasan kita memang urusan agama. Dalam urusan di luar agama saja berlebih-lebihan tidak boleh. Kulu washrabu wa la tusrifu. Inna Allah yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Oh, tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Dalam perkara urusan di luar agama saja, kita dilarang. Apalagi dalam perkara agama. Dan Anda mengira bahwasanya ketika Anda menambahnya, itu berarti menguatkan syariat. Salah tetap. Contoh nih, saya sering sampaikan contoh ini misalnya. Dalam syariat, itu orang yang berzina, yang bujang, maka masing-masing laki-laki dan si perempuan dicambuk 100 kali, oke? Dan kemudian mereka berdua diasingkan selama 1 tahun, dikembalikan ke kabilahnya. Lalu muncul orang kemudian melakukan tanattu' berlebih-lebihan. Ini kalau dicambuk cuma 100, mereka enggak jera nih. 150, enggak boleh. Padahal kan untuk ketaatannya, padahal untuk kebaikannya, padahal untuk memberikan efek jera ya, tapi berlebihan dari ketentuan syariat, enggak boleh. 200 nih, atau 250. kayak cc sepeda motor 250. Wah, sedikit tuh 2,5, 700. Wah, cc-nya bototu itu. Nah, ini kuat nih dia nih kalau 700, 1000 aja sekalian. Wah, MotoGP dong. Nggak bisa. Dan kemudian diasingkan, nih asingkan aja nih, laki-laki perempuan nih, 50 tahun. Wah, keburu jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Kemudian mereka kemudian bisa menikah lagi atau bertobat dan bisa menikah dengan siapapun. Enggak, setahun. Itu contoh tanatur. Berlebih-lebihan. Melampaui batas. Kata Nabi Muhammad, binasa. Mesti binasa. Jangan. Wallahu alam bissawab. Berpegang teguhlah dengan urusan agama, berpegang teguhlah dengan urusan kamu yang terdahulu. Disebutkan di sini, yani alaikum bi amrikum al-atiq. Atiq itu tua sebenarnya. Cuma yang dimaksudkan dengan ialah berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perkataan salafus saleh, wasiat salafus saleh, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Perintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah dan larangan dari berbuat bid'ah dalam urusan agama. Jadi yang menyerukan bukan cuma Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan kemudian hina, ejek, lecehkan, nistakan para da'i yang menyeru kepada sunnah dan kemudian melarang manusia dari bid'ah. Nabi Muhammad yang memulainya itu, para sahabat yang melanjutkannya itu, dan kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang meneruskannya. Jadi bukan mereka-mereka ini, bukan para ustadz di zaman, enggak. Sudah dari dulu, dan ini harus disampaikan, dan para ustadz hanya menyampaikan. Anda terima, alhamdulillah, enggak ada masalah. Lawang tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita selesai. Anda ikut, alhamdulillah Allah berikan Anda taufik, lunak hati Anda, mudah mendengarkan nasihat, mudah melakukan perintah, mudah meninggalkan larangan, taufik. Menolak Anda, sombong Anda, melecehkan Anda kepada para da'i tersebut, wah, hati Anda keras berarti. Sayang. Mereka hanya menyampaikan. Anda terima, alhamdulillah, enggak ada masalah. Mereka enggak ada masalah. Alhamdulillah yang masih mau mendengarkan masih banyak. Yang masih mau belajar masih banyak. Wallahu a'lam bissawab. Oke, lanjut. Berikut perkataan sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman. Kata beliau radhiyallahu anhu, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan fattaqullaha ya ma'syaral qurra khudhu tariqa man kana qablakum. Berkata sahabat yang mulia, yani Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, kata beliau, setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah, janganlah kamu melakukannya. Ya, ketaatan. Ketika Anda melakukannya dan Anda sudah mempelajarinya, para sahabat tidak melakukannya, jangan lakukan. Karena mereka generasi pertama umat ini yang terbaik, tidak ada satu kebaikan pun yang terlewat oleh mereka, kecuali mereka sudah melakukannya. Dan tidak akan ada datang generasi berikutnya bisa mengalahkan mereka. Dalam kecepatan mereka, mereka berlomba-lomba sesegera mungkin melakukan perintah, berlomba-lomba sesegera mungkin meninggalkan larangan. Mereka berlomba-lomba. Maka tidak pernah akan ada, kata para ulama, satu generasi yang datang bisa mengalahkan kebaikan para sahabat. Kalau perkara itu baik, bagian dari syariat, ajaran dari Nabi Muhammad SAW tidak akan terlewat oleh mereka. Makanya sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman mengatakan demikian. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sebagai ibadah, jangan kamu melakukan. Gak usah. Kenapa? Berarti bukan ibadah. Makanya ini juga salah satu kaedah Ya, ini juga salah satu kaidah. Bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kullu ma lam yakun ibadah fi zamanis sahabah falan yakunal yauma ibadah. Gitu kaidahnya. Mudah-mudahan saya tidak salah kutip. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat hari ini pun bukan ibadah. Dan bisa jadi kaidah itu kemudian dibuat berdasarkan perkataan sahabat yang mulia ini. Kata beliau, setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat Rasulullah sebagai ibadah, janganlah kamu melakukan. Baik itu perintah akan perbuatan sesuatu atau larangan dari perbuatan sesuatu. Makna mudah untuk ibadah. Melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ada kecintaan di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Kata beliau melanjutkan, sebab generasi pertama itu tidak memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk berpendapat dalam masalah agama. Maksudnya mereka sudah sebagai contoh yang terbaik, contoh aja mereka udah. Ya. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu juga akan kita sebutkan. Setelah ini bahkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, barang siapa di antara kalian ingin menjadikan satu generasi sebagai panutan dan suri tauladan kalian, jadikanlah para sahabat panutan kalian dalam beragama. Itu maknanya. Ikuti mereka, selesai. Bertakwalah kepada Allah, wahai para qurra, ahlu qira'ah, ahli bacaan, dan ambillah jalan orang-orang sebelum kamu. Spesifik disebutkan di sini masalah ahli bacaan. Mesti ada satu kasus yang membuat beliau bersabda, berkata seperti ini. Ya. Makanya juga kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, ke ulun gitu ya, dan entah itu di WhatsApp atau di DM Instagram, tapi pertanyaannya berkaitan dengan hukum bacaan, pernak-pernik serba-serbi qiraah, ulun mesti kasihkan nomor Ustaz Aiman. Tanya ahlinya. Tanya ahlinya. Tentang waktu itu ramai membicarakan langgam Jawa. Macam-macam. Waktu itu banyak kasus gitu ya. Silakan tanya ahlinya saja. Ya. Dan alhamdulillah saya pasti izin. Saya pasti izin dulu kepada ustaznya untuk sebelum menyebarkan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian sepertinya kita sudahi di poin ketiga nih, rencana 10. Rencana 10 ya, Bit. Perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di antara wasiat para ulama salafus salih, ahlus sunnah wal jamaah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang selanjutnya, tentang perintah dari mereka kepada kita, akan seharusnya kita ini betul-betul berittiba mengikuti Nabi Muhammad SAW saja, dan larangan mereka dari berbuat bid'ah dalam urusan agama. Berikut perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau radhiyallahu anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Ulaika ashabu Muhammadin kanu khaira hadhihi al-ummah wa abarraha quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqallaha takallufan. Qaumun اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. Yang artinya adalah, barang siapa mengikuti jejak seseorang, maka ikutilah jejak orang-orang yang telah wafat, karena mereka sudah meninggal dan mereka meninggal membawa kebaikannya. Makanya sering juga ulun menyampaikan bahwasanya ulun pribadi kurang setuju kalau kemudian di zaman sekarang ini dibikin pik-pik dakwah Tapi kemudian quote-nya itu perkataan para ustadz yang masih hidup. Perkataan seorang alim yang masih hidup. Kita berbaik sangka kepada semuanya. Tapi semua kita belum selamat. Karena kita masih hidup. Kutiplah perkataan para ulama yang sudah meninggal. Mereka telah meninggal dengan kebaikan yang mereka bawa. Mereka telah meninggal dan meninggalkan karya. Lebih aman. Perkataan Imam Syafi'i. Perkataan imam-imam yang lain. Sudah meninggal mereka dengan kebaikan yang mereka bawa. Dan karya yang mereka tinggal. Lebih aman. Kita tahu sejarah bagaimana mereka sudah meninggal dalam keadaan luar biasa. Yang masih hidup belum tentu selamat. Dengan semua baik sangka kita kepada semua ustaz dan semua para masyayikh. Tapi ketika ada yang membuatnya, ya gak ada masalah. Belum pernah itu dibikinkan. Ada seorang bikin. Kemudian bikin quote gitu ya. Contohnya tulisan di bawahnya, Ustaz Khairul Anwar Lutfi. Wala, saya langsung DM orangnya. Afan akhi, pernah laki-laki, pernah perempuan. Afan akhi, itu bukan perkataan saya. Saya hanya mengutip perkataan ulama. Cuman saya langsung sampaikan maknanya. Tolong dihapus. Afan ukhti, itu bukan perkataan saya. Saya hanya merangkum. Antum ingin kutip, kutip dari para ulamanya langsung. Saya kasih link. No, kita belum selamat dengan fitnah. Kita berperang setiap hari. Bahkan saya sampaikan di salah satu video, tentunya belum di-post, tapi sekarang saya majukan ke depan. Kita ada wawancara salah seorang ikhwah, dan saya katakan kepadanya, dan juga kepada kru waktu itu yang meliput, bahwasanya setiap dulu itu, setiap kali mau pergi kajian sebelum pandemi, rasa malas itu muncul ketika mau keluar rumah. Bawaannya malas saja. Kalau sudah malas, pengennya cancel kajian. Tapi harus dilawan. Mungkin kalau teman-teman yang lain, bisa jadi kasusnya sama, ketika pengen keluar rumah, pengen pergi ke pengajian lah, datangnya malas. Setan memang. Dia sudah tidak halangi kita dari melakukan sholat, menunaikan zakat. Dia sudah tidak halangi kita dari semua perkara yang biasa kita lakukan. Enggak diganggu kita soal itu. Tapi memperkaya diri ini dengan ilmu. Memperkaya diri ini dengan mengulang ilmu. Dia bikin malas kita. Di masa pandemik, lain lagi. Kan enggak keluar rumah, di rumah. Lain lagi. Entah kenapa. Kadang-kadang, saya seringnya, karena juga sudah diatur. Porsi makanan, porsi minuman, sudah diatur semuanya. Dijagain saya. Jam segini minum ini, jam segini minum itu. Nggak boleh makan ini, itu boleh tapi sedikit saja. Sudah teratur. Mesti setiap kali pengen pengajian, sakit kepala. Bingung saya. Bawaannya pengen cancel. Karena sudah nggak keluar rumah, di rumah doang nih. Paksa aja udah. Terkadang pas pengajian, ya nahan sakit kepala. Bingung juga kita. Nggak tahu gimana cara dia bikin kita sakit kepala. Dia mungkin ditiup-tiup ya. Pusing, pusing, pusing. Kan gitu ya. Hajar aja. Wallahu a'lam bissawab. Perlu ulang dan ini sebagai penutup. Barang siapa mengikuti jejak seseorang, ya ingin mengikuti jejak seseorang, maka ikutilah jejak orang-orang yang telah wafat. Mereka adalah para sahabat Muhammad SAW. Maksudnya di sini adalah para sahabat. Cuman juga kalau kita umumkan, kalau kita generalkan, ya semua ulama salafus saleh yang sudah meninggalkan kita duluan dengan kemuliaan, dengan ilmu, dengan kebaikan, ikut selama tentunya mereka mengikuti salafus saleh, sahabat Rasulullah SAW. Ya. Anda kutip perkataan Syekh Albani, silahkan. Syekh Uthaymin, silahkan. Syekh bin Baz, silahkan. sudah meninggal mereka, dengan kebaikan yang mereka bawa, dengan kaya yang mereka tinggalkan. Mantap, selamat. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling sedikit berpura-pura. Disebutkan di sini aqalluha takallufan dengan terjemahan sedikit berpura-pura. Saya biasa terjemah dengan betul-betul letter lux, mereka orang yang paling ringan bebannya. Maksudnya jarang salah. Apalagi secara kolektif, mereka maksum. Mereka adalah suatu kaum yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan agamanya. Mereka orang terpilih. Makanya khairu ummatin ukhrijat linnas. Bahkan 10 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan surga itu, semua nasab mereka ketemu dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang biasa 10 orang itu yang dijanjikan surga itu. Ya. Setelah telusur punya telusur, nasabnya ketemu di kakek Nabi Muhammad yang kesekian, 10 orang itu. Al-ashrul mubasyyirun bil jannah itu. Subhanallah, bukan orang standar memang. Maka dari itu, berusahalah untuk meniru akhlak dan cara mereka karena mereka telah berjalan di atas petunjuk yang lurus. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kenali mereka dan ikuti jejak mereka. Makanya kenali keutamaan para sahabat. Karya-karya para ulama membahas tentang para sahabat banyak, Anda tinggal pilih aja. Mau yang 4 saja silahkan, Al-Khulafaur Rasyidin. Mau yang 10 ada, Al-Asy'ar Mubasyyirun bil Jannah. Mau yang 100 terbaik ada 4 jilid. Ya. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Mempelajari individu para sahabat radhiyallahu yang terbaik. Beliau juga berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum 'alaikum bil amril 'atiq." Yang artinya adalah hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Ikuti saja Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tidak perlu berbuat bid'ah. Karena di antara yang juga kita akan baca di sini perkataan Imam Malik. Ya, Anda kalau mengada-ada dalam urusan agama, seakan-akan Anda mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad mengkhianati risalah, ada di poin 18 nanti mungkin di pertemuan ketiga. Ikuti saja. Perhatikan ibadah itu, 6 halnya itu. Sebabnya, apalagi Fit? Sebabnya, jenisnya, jumlahnya, waktunya, tempatnya. Apalagi? Caranya. 6. Ikuti saja. Dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Sesungguhnya kalian telah dicukupi. Oh, udah sempurna kok, ngapain kita bikin-bikin yang baru? Berpegang teguhlah pada urusan yang terdahulu, tua, al-atiq. Maksudnya ada Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilafulun, mohon maaf. 3 dari total 31 yang kita akan bahas. Dari wasiat dan juga perkataan para ulama salafus salih ahlu sunnah wal jamaah dalam perintah untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan larangan dari berbuat bid'ah dalam urusan agama. Wallahu a'lam bissawab. bukan pertanyaan ini, tapi pernyataan, maka welcome ya. Jadi pernyataannya gini, Fit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya berminat mewakafkan handphone dan desktop handphone amplifier. Apakah bisa diwakafkan ke kalian? Silahkan. Welcome, barakallahu fiik. Bisa buat di masjid, bisa buat kajian semuanya. Silahkan. Nanti gampang dihubungi atau biar Akhdafit yang menghubungi antum. Barakallahu fiik. Ini juga ini enggak kelihatan tentunya. Ini wakaf. Di dalam ada lagi handphone juga wakaf. Semua kamera ini, lampu. Ini enggak, ini handphone pribadi saya. Beli sendiri ini walaupun saya lampu, tablet, laptop, semuanya adalah infak dari kaum muslimin. Semoga kami bisa menjaganya dan betul-betul kemudian dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dan dulu nasihatkan ke Akhdaf itu, Fit, jangan main game ya. Ya Tad, saya gak suka, katanya. Alhamdulillah, karena laptopnya ini kenceng banget. Iya, mau main game apa di sini bisa. Kenapa? Ini amanah milik kaum muslimin. Apalagi ini, waduh, anak saya udah rayu-rayu tuh, bah, bisa nggak main game? Nggak boleh. Di lain juga nggak boleh. Kadang-kadang mereka download, saya hapus. Allah alam bisa. Ya, barakallahu fikum. Silahkan. Tentunya jika ulun tercukup di sini, bisa buat Rifkon, bisa buat Masjid Imam Syafi'i, bisa buat kajian yang lain. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ini memberkahi hati Anda dan semua kaum muslimin. Ini kalau di total-total, saya belum total ya, kalau total-total, berapa ya, Fit? Kemarin aja ya, 50 hampir 70 mungkin sekarang, peralatan. Makanya kalau syuting, saya cerita ya, kalau syuting misalnya, dan malam, wah itu ada satpamnya tuh, satu orang tuh, nungguin kamera, kan mahal-mahal peralatan itu. Kalau pina dicabut tadi tarik kurang benar ya, kalau jadi bikin konten ini jalan hijrahku itu agak spot jantung, apalagi yang diayani. Waduh. Allah nabi sallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sorry, mudah-mudahan ya, ini harta Anda diberkahi, harta, umur, keluarga, rezeki dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti ya Akhdafit yang akan menghubungi yani pian. Oke, okay, dari IG juga sepertinya tidak ada pertanyaan. Atas Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.